Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan Sabtu sore ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah untuk menyimak dan mengikuti kajian yang beliau sampaikan dari pembahasan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal Abdi Maula, sebuah risalah karya Syekh Salim Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita sudah terkoneksi dengan beliau di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Kita akan sapa saja terlebih dahulu beliau di kesempatan sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Ya, halo Ustaz, suaranya kurang begitu kami simak, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, jazakallah khairan. Alhamdulillah suara sudah bisa kami simak dengan jelas. Kami persilakan Ustaz untuk memulai pembahasan. Falyatafadhal masykuran, ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa a'izzai pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita melalui sarana radio yang tercinta ini, Radio Roja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjumpaan kita di sore ini sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kemudian dibukakan pintu hati kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan di sore ini. Tidak lupa salawat serta salam untuk kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau yang dengan setia meneruskan perjuangan Rasulullah sallam dalam mengemban risalah dinul Islam. Ikhwani wa a'izzai rahiminallahu wa iyyakum jami'an, kembali kita melanjutkan kajian kita dengan mengkaji karya Syekh Salim Al-Hadrami rahimahullahu taala yang beliau beri judul dengan Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'Abdi li Maulah. Dan pada pertemuan kita yang terakhir kita telah sampai membahas pada furudul wudu, kewajiban-kewajiban wudu, dan selanjutnya kita juga telah melanjutkan dengan pembahasan tentang sunan atau nawafilul wudu, sunnah-sunnah wudu. Walaupun pembahasan tentang sunnah-sunnah wudu ini tidak disebutkan oleh Syekh Salim, namun saya merasa perlu bagi kita untuk bersama-sama mengetahui sunnah-sunnah wudu agar pembahasan kita semakin lengkap. Dengan demikian wudu kita semakin sempurna dan pahala kita pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan semakin melimpah dan dosa-dosa yang terhapuskan dengan wudu kita pun akan semakin banyak. Ikhwani wa ahibai, pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas sunnah pertama dari sunnah-sunnah wudu, yaitu atasnya kita membaca basmalah sebelum kita berwudu. Dan sunnah yang kedua, ikhwan wa ahibai, ialah ghuslul kafain. Setelah kita membaca basmalah, kita disunnahkan untuk membasuh kedua telapak tangan kita. Kita berwudu seusai kita bangun tidur, atau kita berwudu dalam keadaan sebelumnya terjaga. Para ulama ahli fikih telah menjelaskan bahwa sunnah membasuh kedua tangan ini bersifat mutlak. Dan lebih ditekankan lagi, apabila kita berwudu seusai dari tidur, dan lebih ditekankan lagi tatkala kita bangun tidur di pagi hari atau bangun tidur dari tidur malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina' hatta yaghsilaha thalatha fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, "Bila engkau terbangun dari tidurmu, fala yaghmis yadah, maka janganlah engkau mencelupkan tanganmu ke dalam inak, ke dalam bejana, hingga terlebih dahulu engkau membasuhnya sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena engkau tidak mengetahui di manakah tanganmu semalaman bermalam atau berada. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ikhwani wa habai, dengan tegas menjelaskan anjuran atau sunnahnya kita membasuh kedua tangan sebelum kita berwudu. Terlebih-lebih bila kita berwudu dengan menggunakan air yang berada di bejana, di panci, ember atau yang serupa. Dan pada hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan alasannya, fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena engkau tidak mengetahui di manakah semalaman engkau meletakkan atau kedua tanganmu berada. Para ulama ahli fikih menjelaskan bahwa maksud Rasulullah SAW tatkala mengatakan karena engkau tidak mengetahui kemanakah atau di manakah tanganmu berada ketika engkau tidur, mereka menjelaskan bahwa ada kemungkinan selama anda tidur tangan anda garuk-garuk, dan bisa saja yang anda garuk adalah dubur atau kemolon atau yang lain. Dan bila itu terjadi, maka rentan tangan anda terkena najis. Apalagi bila anda tatkala istinja membersihkan diri dari najis bukan dengan air akan tapi dengan istijmar, dengan menggunakan bebatuan atau tisu atau yang serupa. Sehingga syarat atau rentan sekali tangan anda terkena najis. Kalaupun tangan anda tidak garuk-garuk, sangat dimungkinkan tangan anda menyentuh sesuatu yang tidak anda ketahui, tidak anda sadari, baik itu berupa benda najis ketika anda tidur, atau juga bisa berupa benda yang membahayakan kesehatan anda, misalnya racun, serangga, atau yang serupa. Bila ini terjadi dan anda mencelupkan kedua tangan anda di bejana, tentu akan membahayakan kesehatan anda sendiri. Dan masih banyak lagi hikmah dari disunahkannya membasuh kedua tangan sebelum kita mencelupkan tangan ke bejana. Dan para ahli fikih juga menjelaskan bahwa sunnahnya membasuh kedua tangan ini bukan hanya berlaku tatkala anda berwudu dari air bejana. Sampai pun anda berwudu dari keran air yang mengalir, anda pun tetap disunahkan membasuh kedua tangan anda terlebih dahulu. Untuk menjalankan sunnah membasuh kedua tangan ini, para ulama telah menyebutkan beberapa ketentuan. Yang pertama, kedua tangan dibasuh secara bersama-samaan dan tidak menggunakan atau tidak mendahulukan tangan kanan dibanding tangan kiri. Karena tatkala anda membasuh kedua tangan secara bersamaan, tentunya akan lebih mudah dan efisien dalam penggunaan air. Ini di antara hikmahnya. Kemudian hal kedua, setelah kita mengetahui bahwasanya membasuh kedua tangan itu secara bersama-samaan dan tidak tayamun, yang kedua adalah anda membasuhnya sebanyak 3 kali. Sampai-sampai ulama Syafi'iyah, para ulama mazhab Syafi'i menegaskan bahwa anda dimakruhkan untuk membasuh, untuk mencelupkan kedua tangan anda ke dalam bejana sebelum anda membasuhnya 3 kali. Dan hukum makruh ini tidaklah hilang, tidaklah dapat disingkirkan kecuali dengan membasuh kedua tangan anda sebanyak 3 kali. Dengan demikian, walaupun anda telah membasuh kedua tangan anda 2 kali atau 1 kali, dan anda telah yakin bahwa tangan anda suci, namun menurut mereka, berdasarkan hadis Abi Hurairah di atas, karena Rasulullah SAW telah mengatakan hatta yaghsilah thalathan, sampai ia membasuhnya 3 kali. Berdasarkan di sini, ulama Syafi'i yang menegaskan bahwa makruh hukum yang menyelupkan kedua tangan Anda sebelum Anda membasuhnya 3 kali. Dan kalaupun Anda telah membasuhnya 1 atau 2 kali, tetap saja dimakruhkan. Dari sini, dari ketentuan ini, sebagian ulama Syafi'i menjelaskan bahwa sejatinya sunnah atau syariat membasuh kedua tangan sebelum berwudu ini kental sekali dengan makna tauqif. Nampak dengan jelas bahwa ini lebih cenderung kepada makna ta'abbud dibanding makna at-tanzif atau tadhir. Makna atau tujuan untuk murni beribadah kepada Allah lebih kental, lebih syarat dibanding hikmah yang tadi disebutkan bahwasanya ini untuk menghindari adanya najis yang melekat di tangan Anda. Ikhwani wa ahibba'i, ini sunnah yang kedua yaitu ghuslu al-yadaini ma'an, membasuh kedua tangan secara bersama-samaan. Kemudian sunnah yang kedua, yang ketiga, maaf, dan keempat serta kelima ialah Anda disunahkan untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Yang keempat dan yang keenam adalah mengeluarkannya kembali, atau yang sering disebut dengan madmadah wal istinsyaku wal istimtar. Anda berkumur-kumur yaitu madmadah, kemudian al istinsyak yaitu masukkan air ke dalam hidung dan kembali mengeluarkannya dari hidung. Dan ini disunahkan untuk Anda lakukan 3 hal ini secara bersama-samaan, madmadah dan istinsyak secara bersamaan, kemudian mengeluarkan air dari hidung setelahnya. Dan ini disunahkan untuk Anda lakukan sebanyak 3 kali. Madmadah dan istinsyak termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang begitu ditekankan sebelum Anda berwudu, dikarenakan Rasulullah SAW ini diantara hikmahnya mengisahkan bahwa setan laknatullahi alaih, tatkala kita bermalam di malam hari, ia bermalam di hidung kita. Ia berupaya untuk menembus hati kita dengan memasuki celah-celah yang menghubungkan ke hati kita, yaitu hidung atau telinga. Karenanya kita disyariatkan untuk bermadmadah, berkumur-kumur, dan juga istinsyak. Di antara hikmahnya ialah untuk mengusir pengaruh atau mengusir setan yang bermalam di hidung kita, di lubang hidung kita. Dan perlu diketahui seperti tadi saya syaratkan, ini adalah sunnah muakkadah sampai-sampai Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis Laqid bin Sabirah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan wabaligh fil istinsyak ma lam takun sha'ima, hendaknya engkau bermubalaghah, benar-benar memasukkan air ke dalam hidung semaksimal mungkin selama Anda tidak berpuasa. Wabaligh fil istinsyak, bermubalaghalah atau sungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke dalam hidung, karena selama Anda tidak dalam keadaan berpuasa. Dan inti mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam bermadmadah, berkumur-kumur dan istinsyak ini termasuk suatu amalan sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW dan disepakati oleh para fuqaha. Namun ada hal yang perlu dicatatkan berkaitan dengan metode tata cara pelaksanaan kumur-kumur dan istinsyak. Yang pertama, disunahkan tatkala Anda berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, Anda melakukannya dengan sekali ambil air dan dengan satu tangan, yaitu dengan telapak tangan kanan Anda. Anda mengambil air untuk berkumur-kumur dan sekaligus air yang sama digunakan untuk memasukkan air ke dalam hidung dan kemudian dikeluarkan kembali. Catatan yang kedua, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ini dilakukan secara bersamaan tanpa terpisah, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang berkumur-kumur terlebih dahulu, kemudian mengambil air lagi dan memasukkan air ke dalam hidung. Tentu tata cara ini tidak selaras dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tatkala menyebutkan mengisahkan tata cara wudu Rasulullah SAW, beliau mengatakan fada bima'in fa'akfa minhu ala yadayhi fa ghasalahuma thalathan thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famadmada wastanshaqa min kaffin wahidah fa'ala dhalika thalatha. Rasulullah SAW tatkala hendak berwudu, beliau meminta untuk didatangkan satu bejana air. Kemudian beliau menuangkan air dari bejana tersebut ke tangan beliau. Kemudian ia membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali. Setelah ia membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali, beliau memasukkan telapak tangan kanannya ke dalam bejana dan mengambil air. Kemudian dengan air yang ada di tangan kanan beliau ini, فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَى, beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, beristinsyak. مِنْ كَفِنْ وَاحِدَهْ, dan itu semua dilakukan مِنْ كَفِنْ وَاحِدَهْ, dari satu telapak tangan. فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا, dan beliau mengulang amalan ini sebanyak 3 kali. Jadi hadis ini, ikhwan wa ahibba'i, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, para fuqaha diantaranya yang bermadzhab Syafi'i menjelaskan bahwa tata cara berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung yang benar adalah seperti yang disebutkan tadi, dari satu tangan dan secara bersamaan dan kemudian diulang sebanyak 3 kali. Ditambah lagi, tadi saya sudah tekankan pentingnya atau anjuran untuk mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam memasukkan air ke dalam hidung. Ini amalan sunnah yang ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian yang keenam, ikhwan wa ahibba'i, ialah kita bersiwak atau menggosok gigi sebelum berwudu. Walaupun sejatinya urutannya bersiwak dulu, kemudian baru berkumur-kumur. Namun tidak masalah karena sudah terlanjur. Amalan sunnah yang selanjutnya ialah menggosok gigi. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau berkata, bersabda, "Laula ana syaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu." Kalaulah aku tidak khawatir akan merepotkan, menyusahkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak, untuk menggosok gigi setiap kali hendak berwudu. Yang dimaksud dengan menggosok gigi atau bersiwak ialah membersihkan mulut kita, terutama bagian gigi dan lidah, menggunakan alat. Kalau bisa menggunakan kayu siwak atau kayu arak, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Namun para fuqaha mengatakan kalau ini tidak memungkinkan atau karena tidak ada, maka bersiwak ini dapat ditunaikan menggunakan sikat gigi atau kain yang kasar, yang penting dapat membersihkan gigi dan lidah kita. Walaupun yang afdal, yang lebih sempurna ialah dengan menggunakan kayu siwak sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, bahwasanya dahulu beliau biasa memetikkan kayu siwak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwanu ahibba'i, syariat menggosok gigi tatkala kita berwudu, ini salah satu syariat yang sudah sepantasnya dicermati oleh kaum muslimin. Betapa 14 abad yang lalu Islam telah mengajarkan kita untuk memperhatikan kebersihan diri kita. Sampai-sampai tatkala kita hendak berwudu, kita disyariatkan untuk bersiwak, menggosok gigi. Anda bisa bayangkan, bila di zaman sekarang perusahaan-perusahaan pasta gigi begitu gencar mempromosikan pasta giginya dan mereka menganjurkan untuk gosok gigi minimal 2 kali sehari. Namun, silakan Anda cermati hadis yang telah saya bacakan tadi. Bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersiwak, menggosok gigi setiap kali berwudu. Padahal kita tahu, kita sadar bahwa minimal seorang muslim berwudu sehari itu 5 kali sejumlah sholat fardu 5 kali sehari. Dengan demikian, ini cerminan nyata bahwa andai Anda menjalankan syariat ini dengan sepenuhnya, Anda menggosok gigi sebanyak 5 kali sehari, tentu ini akan melebihi apa yang selama ini dipropagandakan oleh perusahaan-perusahaan pasta gigi yang menganjurkan Anda gosok gigi sebanyak 2 kali sehari. Dan ini tentu akan menjaga kesehatan Anda, dan tentu Anda akan lebih, senyum Anda akan lebih menawan, menarik, karena dan Anda pun lebih bebas untuk tersenyum, sebagaimana Anda pun akan lebih harum, dikarenakan bila Anda menggosok gigi Anda dengan kayu siwak, maka kayu siwak itu akan mengeluarkan aroma yang sedap, yang harum. Dan kalaupun Anda menggosok gigi Anda dengan pasta gigi yang sekarang, tentu ini akan lebih memberikan kebersihan pada diri Anda. Terlebih-lebih, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menganjurkan kita menggosok gigi tatkala kita hendak berwudu saja. Bahkan ketika kita usai berwudu dan hendak mendirikan salat, Rasulullah pun ternyata menganjurkan kita kembali untuk menggosok gigi dengan siwak. Beliau menegaskan sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, "Laula an asyqa ala ummati la amartum bis siwak inda kulli shalah." Andailah tidak karena aku tidak khawatir akan membebani umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak, menggosok giginya setiap kali mereka hendak sholat. Niscaya aku akan perintahkan mereka untuk menggosok giginya atau bersiwak setiap kali sholat. Bila ini Anda amalkan, ikhwani wa ahibbai, tentu Anda akan menggosok gigi Anda minimal sehari itu 10 kali. Tentu ini akan menghasilkan satu kebersihan yang tidak bisa dicapai oleh atau tidak terbayang oleh para pemilik perusahaan-perusahaan pasta gigi zaman sekarang. Tanpa Anda sehari bergosok gigi 10 kali. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan siwak menggosok giginya bukan hanya 10 kali sehari. Karena ternyata beliau setiap kali bau mulutnya mulai berubah, dikarenakan suatu hal, dikarenakan banyak berbicara, dikarenakan banyak terdiam, dikarenakan bangun dari tidur, beliau ternyata menggosok giginya. Dan tatkala juga beliau hendak masuk dari ke dalam rumahnya, seusai dari beliau menjalankan suatu aktivitas di luar rumah, maka pertama kali yang beliau lakukan ialah menggosok gigi. Tentu ini suatu syarat yang luar biasa yang zaman sekarang dilalaikan oleh banyak orang. Sampai pun orang-orang yang mengaku dirinya ahli medis, dokter atau pakar gigi atau yang lainnya, saya yakin tidak ada dari mereka yang menggosok giginya sebanyak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sebanyak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan kepada umatnya. Sebagaimana syarat anjuran atau sunnah untuk menggosok gigi tatkala kita hendak masuk rumah, tatkala aroma mulut kita sudah mulai berubah, tatkala kita bangun tidur, ini cerminan dari kepekaan sosial Rasulullah SAW, jiwa sosial Rasulullah SAW, bagaimana beliau begitu perhatian agar tidak ada salah seorang pun yang berada di dekat beliau, baik itu istri beliau atau sahabat beliau yang bercakap-cakap dan beliau mendapatkan aroma mulut yang tidak sedap. Ini tentu cerminan akan kepekaan jiwa sosial Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, ini termasuk syarat yang dilupakan atau dilalaikan oleh banyak orang, termasuk kaum muslimin. Banyak dari kaum muslimin yang tatkala berinteraksi dengan saudaranya, ia kurang peka, ia kurang jeli membaca ketidaknyamanan sahabatnya atau lawan bicaranya. Padahal di antara hal yang ditekan oleh Rasulullah SAW, beliau menjelaskan bahwa di antara hal yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin ialah hendaknya ia tidak membuat hal-hal atau melakukan hal-hal atau tidak mempertahankan hal yang dapat mengganggu kenyamanan saudaranya, lawan bicaranya atau teman duduknya. Bahkan Rasulullah SAW lebih jauh, bahwa di antara hal yang perlu Anda perhatikan adalah Anda hendaknya memperhatikan agar Anda, diri Anda, agar tidak menimbulkan atau mendatangkan hal-hal yang dapat mengganggu, bukan hanya sesama manusia, bahkan sesama malaikat. Innal malaikata la yata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam. Sungguh para malaikat itu akan merasa terganggu dari segala hal yang dapat mengganggu sesama manusia. Bila Anda melakukan satu hal, atau pada diri Anda terdapat satu hal, aroma mulut, atau aroma badan, atau yang lain, yang dapat mengganggu saudara Anda, tentu ini pun akan mengganggu malaikat yang menyertai, mendampingi Anda, menulis amalan Anda. Karenanya, di antara hal yang ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, adalah agar umatnya tidak menghadiri masjid-masjid untuk salat berjamaah apabila mereka baru saja memakan, mengkonsumsi al-basal, bawang, ataupun lobak, atau makanan-makanan yang lainnya yang dapat menimbulkan aroma yang kurang sedap di mulut Anda. Subhanallah. Demikianlah Islam mengajarkan kepada kita untuk berpenampilan yang bersih, simpatik, dan Anda peka terhadap kondisi sosial Anda. Selanjutnya, ikhwan wa ahibbai, di antara sunnah-sunnah berwudu yang dianjurkan, disarankan Rasulullah SAW, ialah tatkala Anda mengusap kepala Anda, maka menurut mazhab Syafi'i, karena kan kita mengkaji kitab Safinatun Najah, dan yang notabene adalah salah satu karya ulama Syafi'i, maka menurut ulama Syafi'iyah, Anda disunnahkan untuk membasuh, meratakan seluruh kepala Anda, untuk mengusap seluruh kepala Anda. Dikarenakan menurut Syafi'iyah, para pengikut mazhab Syafi'i, mengusap kepala yang wajib itu, atau batas minimal mengusap kepala, ialah sepertiga, atau menurut banyak ulama Syafi'i adalah tiga helai dari rambut Anda. Namun, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pendapat ini kurang tepat, dan yang benar ialah Anda wajib mengusap seluruh kepala Anda sebisa mungkin. Yang demikian ini dikarenakan tidak pernah ditemukan Rasulullah SAW hanya mencukupkan diri dengan mengusap tiga helai atau mengusap sebagian kepala saja. Karenanya, riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang tata cara wudu Rasulullah SAW, semuanya menyebutkan bahwa beliau senantiasa mengusap seluruh kepala beliau. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu taala anhu, beliau mengisahkan bahwa Rasulullah SAW masaha bi ra'sihi bi yadayhi fa adbala bihi ma wa adbar pada abi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihi ma ila qafah thumma raddahuma ilal makan alladhi bada'a minhu. Kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW tatkala mengusap kepalanya, beliau mengusap dengan kedua tangannya, dimulai dari awal, dari awal kepalanya, kemudian berjalan mundur ke tengkuk, dan kemudian kembali lagi ke tempat semula. Di lain kesempatan, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, dan yang lainnya, Rasulullah SAW tatkala beliau mengenakan imamah, dikarenakan melepas imamah itu cukup merepotkan, apalagi bila harus mengenakannya kembali, maka Rasulullah SAW tatkala mengenakan imamah, beliau tidak melepasnya, namun beliau cukup dengan famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah. Beliau mengusap ubun-ubunnya, itu memasukkan telapak tangannya ke bawah imamah untuk mengusap bagian ubun-ubun, lalu sisanya beliau usap dari belakang imamah beliau. Hadis ini, ikhwani wa ahibbai, ini diantara dalil yang cukup kuat sebagai bukti bahwa tidak cukup ketika mengusap kepala itu hanya mengusap sepertiga saja. Dikarenakan Rasulullah SAW tatkala berwudu di sini, beliau mengusap ubun-ubun, dan itu adalah minimal seperempat atau sepertiga, lalu menyempurnakannya dengan mengusap bagian kepala dari luar imamah. Mengusap bagian luar imamah sebagai pengganti bagian-bagian yang tertutup oleh imamah. Pendek kata ikhwanu ahibba'i, menurut mazhab Syafi'i, mengusap seluruh kepala itu adalah sunnah, dan menurut pendapat yang lebih kuat, mengusap seluruh kepala itu hukumnya adalah wajib. Walau demikian, saya ingin mengatakan, andai pun kita mempertahankan mazhab Syafi'i dan mengatakan atau beranggapan bahwa mazhab Syafi'i itulah yang benar, maka tidak ada alasan bagi kita untuk bersikap fanatis dengan hanya mencukupkan diri dengan mengusap tiga helai rambut atau dengan mengusap bagian atas dahi saja atau bagian pelipis saja. Tidak, karena sepakat para ulama Syafi'i bahwa meratakan seluruh kepala dengan mengusap kedua tangan dengan kedua tangan ini adalah amalan yang sunnah. Maka tidak sepantasnya seorang muslim, walaupun dia bermadzhab Syafi'i, untuk merasa cukup dengan mengusap bagian ubun-ubun atau pelipis saja, dan merasa dirinya tidak perlu atau tidak butuh untuk menyempurnakan pahala wudunya. Selanjutnya, ada satu hal yang perlu saya catatkan di sini. Sebagian ulama Syafi'i mengklaim bahwa mengusap kepala itu adalah rukhsah keringanan. Dan aslinya, pada awalnya, yang disyariatkan ialah membasuh kepala. Namun karena membasuh kepala ini tentu akan merepotkan, maka diringankan, yaitu dengan cukup mengusap kepala. Dengan demikian, kalau ada orang yang merasa tidak repot, atau pada suatu kesempatan, suatu alasan tertentu, ia lebih memilih untuk membasuh kepalanya, maka menurut sebagian ulama Syafi'i, perbuatannya ini benar dan itu lebih afdol katanya. Lebih afdol dibanding mengusap kepala. Namun, klaim ini, anggapan ini ditentang oleh banyak ulama, termasuk ulama-ulama Syafi'i sendiri. Karena menurut yang kita dapatkan, menurut penjelasan para ulama dan hadis-hadis yang ada, Nabi tidak pernah, walau sekalipun ketika berwudu, beliau membasuh kepalanya. Yang ada adalah beliau mengusapnya. Baik. Ikhwani wa ahibba'i, selanjutnya sunnah yang ketujuh atau kedelapan ialah kita, terutama bagi kaum laki-laki, disunnahkan menyela-nyela jenggot yang panjang atau yang lebat. Dan sebelumnya, maaf, sebelum saya melanjutkan pada sunnah yang ketujuh atau delapan ini, saya teringat satu poin yang saya rasa perlu untuk diangkat, itu bahwa hadis di atas bahwanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengenakan imamah, beliau mengusap bagian ubun-ubun lalu menyempurnakannya dengan mengusap dari luar imamah. Teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tentu sangat efektif dan berguna bagi saudari-saudari kita yang berwudu di tempat umum, kaum wanita. Dengan demikian, tidak perlu mereka melepas kerudungnya. Namun, mereka tatkala berwudu bisa dengan mengusap bagian ubun-ubun dan sisanya mengusap dari luar kerudung mereka. Tentu ini sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW tatkala beliau mengusap bagian ubun-ubun dan menyempurnakan dengan mengusap dari luar imamah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Tapi kita kembali kepada menyela-nyela jenggot yang tebal. Diriwayatkan dalam beberapa hadis bahwa dahulu Rasulullah SAW dikarenakan beliau memiliki jenggot yang tebal, beliau menyela-nyela jenggotnya dengan jari jemarinya. Tentu tujuannya sangat jelas, ialah ingin menyampaikan air ke pangkal-pangkal rambut. Karena yang wajib dibasuh ialah pangkal rambut atau kulit yang berada di bawah jenggot kita. Adapun bagian yang mustarsil, bagian jenggot yang menjulur panjang ke bawah, maka itu tidak diwajibkan atau tidak disunahkan untuk dibasuh. Yang disunahkan ialah bagian dalamnya saja. Tidak diwajibkan untuk dibasuh, dan yang diwajibkan basuh adalah bagian dalamnya. Walaupun menurut sebagian ulama disunahkan untuk membasuh luarnya saja. Baik. Selanjutnya, sunnah yang kesembilan ialah takhlil al-asabi', menyela-nyela jari jemari tangan dan kedua kaki. Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, bersabda, "Idza tawadda'ta fakhallil yadayka wa rijlaik." Bila engkau berwudu, hendaknya engkau sela-sela bagian jari-jemarimu, baik jari-jari kaki atau jari-jari tangan. Tentu hikmahnya sangat jelas. Dengan menyela-nyela bagian jari-jari jemari, ini tentu lebih mantap, lebih meyakinkan tersampaikannya air ke bagian-bagian yang rentan untuk tidak terkena air ini. Apalagi bila kita berwudu dengan terburu-buru, atau apalagi kita baru saja bekerja yang menjadikan tangan kita kotor atau kedua kaki kita kotor, sehingga rentan bagian sela-sela jari jemari ini tertutup dengan kotoran debu atau tepung atau hal-hal lain yang serupa. Di antara sunnah-sunnah berwudu ikhwani wa ahibai pendengar Radio Roja yang budiman, ialah at-tayamun, mendahulukan anggota tubuh yang kanan dibanding yang kiri, terutama yaitu ketika kita membasuh kedua tangan dan kedua kaki. Bagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW itu dahulu suka untuk mendahulukan bagian yang kanan dibanding yang kiri ketika beliau berwudu bertoharah, ketika beliau mengenakan terompah, dan ketika beliau menyisir rambutnya, dan wa fi syu'unihi kullih, dan dalam semua urusan beliau. Selanjutnya di antara sunnah berwudu yang ke-10 atau ke-11, mashul udhunaini ma'ar ras. Anda disunahkan untuk mengusap kedua telinga tatkala Anda sedang mengusap kepala. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masah bi ra'sihi wa udhunaihi dhahiruhuma wa batnuhuma. Rasulullah SAW mengusap kepalanya dan juga kedua telinganya, bagian luar dan juga bagian dalamnya. Kemudian sunnah yang ke-12, ikhwan wa ahibai, ialah at-taqlilu minal ma', Anda efisien dalam penggunaan air. Dikisahkan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali berwudu hanya dengan satu mud. Satu mud ialah takaran air, yaitu dengan Anda menggabungkan kedua telapak tangan Anda, itulah satu mud. Segitulah atau kira-kira satu gelas air. Sebegitulah dahulu Rasulullah SAW tatkala berwudu. Dan tatkala beliau mandi, maka beliau mandi dengan satu sa' atau kira-kira 4 gelas atau 4 takar seperti yang saya jelaskan tadi dengan kedua telapak tangan. Tentu ini efisiensi yang luar biasa. Bahkan Al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala meriwayatkan satu hadis bahwa Rasulullah SAW dahulu pernah berwudu dengan thulutsai mud, 2/3 dari genggaman kedua telapak tangan, atau 2/3 gelas kira-kira demikian. Ini tentu efisien sekali, dan ini menyelisihi kebiasaan yang kita lakukan tatkala kita berwudu, apalagi kita berwudu dengan air yang mengalir dari keran. Kita buka air keran sekencang-kencangnya, selebar-lebarnya, dan air yang mengalir tentu kalau dikumpulkan mungkin akan terkumpul satu ember atau paling tidak setengah ember. Tentu ini adalah perbuatan yang tercela. Ini termasuk israf dalam penggunaan air. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah menegaskan, "Qad yarfuqu al-faqihu bil qalil fa yakfi wa yakhruqu al-akhraqu bil katsiri fala yakfi war-rifqu aula wa ahab." Beliau Al-Imam Syafi'i ingin menepis apa yang mungkin akan Anda ucapkan tatkala Anda mendengar hadis ini. Beliau mengatakan, orang yang faqih, orang yang pandai, orang yang berilmu, orang yang cerdas, bisa saja ia berwudu dengan efisien, sehingga air yang sedikit cukup untuk bersuci dirinya. Namun orang yang akhrok, orang yang boros, orang yang tidak cerdas, orang yang tidak pandai, walaupun ia telah menggunakan air yang banyak, namun tetap saja fala yakfi, ia belum juga usai dari berwudu. Dan inilah keadaan yang ada pada diri kita. Kita sudah menggunakan air banyak, keran telah kita buka lebar-lebar, namun kadangkala kita wudu kita belum sempurna juga, masih menyisakan bagian-bagian yang tidak sepenuhnya terkena air. A'adzanallahu iyyakum minal israf. Selanjutnya ikhwan wa ahibai, sunnah yang ke-12 ialah az-zikir. Kita seusai berwudu, kita membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan membaca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang berwudu sebagaimana yang Allah perintahkan, kemudian ia mengucapkan tasyahud ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka Allah akan bukakan baginya kedelapan pintu surga yang ia diizinkan untuk masuk ke dalam surga dari pintu yang mana ia suka. Ini tentu satu fadilah, satu keutamaan yang sangat besar, ikhwani wa ahibai, dan ternyata ini sering kita lalaikan. Anda berkata, kok begitu mudah masuk surga? Hanya berwudu lalu membaca syahadatain dan akan dibukakan delapan pintu surga dari manapun kita masuk. Tidak demikian, ikhwani wa ahibai. Nampaknya mudah, namun sejatinya ini tidak ringan. Karena marilah kita renungkan bersama. Tatkala Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk membaca zikir ini, kapan kita baca? Adalah setelah kita berwudu, yaitu setelah diri kita suci dari kotoran yang lahir dari hadas dan dari najis. Kemudian kesucian yang telah kita peroleh dengan berwudu ini, yang diantara akibatnya, diantara faedahnya adalah tergugurnya dosa-dosa yang telah kita lakukan bersama tetesan-tetesan air yang menetes dari tubuh kita. Kita sempurnakan kesucian ini dengan kesucian batin yang tiada kesucian lebih sempurna dibanding kesucian ini. Kesucian batin ini kita wujudkan dengan mengikrarkan syahadatain, yang itu merupakan sumber dari kesucian batin Anda, yaitu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, ikrar bahwasanya Anda hanyalah hamba Allah dan hanya beribadah kepadanya, dan ikrar bahwasanya Anda adalah umat Rasulullah SAW dan hanya dengan syaratnya lah Anda beribadah. Tentu dengan syahadatain ini Anda akan, bila Anda benar-benar mencermati dan menghayatinya, niscaya Anda akan mendapatkan kesucian lahir dan batin. Bila Anda telah mendapatkan kesucian lahir dan batin, tidak heran bila Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar kepada Anda, menjanjikan pahala yang begitu besar, yaitu dibukakan kedelapan pintu surga dan Anda diizinkan untuk masuk dari manapun Anda suka. Namun dalam praktek kenyataan, betapa sering kita lalai untuk mengucapkan zikir ini. Dan kalaupun kita mengucapkannya, betapa seringnya, atau bahkan mungkin kita selalu lalai dari kandungan dan maknanya. Sehingga pada kenyataannya, walaupun kita telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, namun kenyataannya kita masih memiliki harapan, menggantungkan harapan kepada selain Allah. Kita masih takut kepada selain Allah. Kita masih cinta kepada dunia melebihi cinta kita kepada akhirat. Dan banyak sekali hal-hal yang mencerminkan bahwa zikir ini hanya keluar dari lisan, namun hati kita kosong dari kandungan dan maknanya. Ikhwan wa ahibai, di lain kesempatan Rasulullah SAW juga mengajarkan zikir lain. Selain kita mengucapkan syahadatain, kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah dengan berkata, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang banyak bertaubat, istighfar, kembali, inabah, rujuk kepada-Mu ya Allah setiap kali berbuat dosa, waja'alni minal mutatahirin, dan jadikanlah aku ya Allah termasuk orang-orang yang senantiasa suci dirinya, baik secara lahir ataupun secara batin. Dan sunnah yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore ini, ikhwan wa ahibai, ialah setelah kita usai berwudu dengan sempurna dan membaca zikir tadi yang telah dia contohkan Rasulullah SAW, kita disunnahkan untuk sholat dua rakaat, atau yang sering disebut oleh masyarakat dengan sholat tahur, sholat seusai bersuci. Dahulu, pada suatu hari Rasulullah SAW di pagi hari memanggil Bilal, dan beliau mengatakan, ya Bilal, wahai Bilal, apa yang engkau lakukan? Sehingga setiap kali aku masuk ke surga, aku mendengarkan suara terompahmu telah berada jauh di depanku. Dan ketika tadi malam aku diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga kembali, aku pun mendapatkan hal yang sama, mendengar suara terompahmu di hadapanku. Maka Bilal mengatakan, ma'adzantu qat illa sallaitu raka'atay, ya Rasulullah, aku tidaklah pernah beradzan, mengumandangkan adzan kapanpun kecuali aku setelahnya sholat dua rakaat. Dan aku tidaklah ditimpa hadas kecuali aku akan segera berwudu. Dan setiap kali aku berwudu, aku merasa bahwa aku ini memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban, atau aku ini merasa tertuntut untuk sholat dua rakaat lillah. Setiap kali aku berwudu, aku senantiasa segera sholat dua rakaat lillahi ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faqala Rasulullah SAW, bihima, dengan dua rakaat inilah engkau masuk surga. Jauh berada, senantiasa berada di hadapanku setiap kali aku mengunjungi surga. Kisah ini atau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, dan disahkan oleh banyak para ulama, dinyatakan sebagai hadis sahih oleh banyak para ulama, di antaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Berdasarkan hadis ini, ikhwani wa ahibba'i, dianjurkan bagi anda setiap kali anda usai berwudu untuk menunaikan sholat dua rakaat dengan niat ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang sering disebut dengan rakaatai at-tuhur, yaitu dua rakaat seusai berwudu. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan sore ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita. Dan semoga ini menambah semangat kita, membangkitkan motivasi dalam diri kita untuk terus-menerus menyempurnakan wudu kita dengan sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan wudu kita dapat menjadi bekal utama kita. Kesucian yang kita lakukan di dunia ini menjadi bekal utama kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, kami sampaikan untuk Al-Ustadz yang telah menyampaikan pembahasan dari sunnah-sunnah wudu dari kitab Safinatun Najah, Fima Yajibu Alal Abdi Maula, di kesempatan sore hari ini karya Syekh Salim bin Sumir Al-Hathlubi Asy-Syafi'i rahimahullah. Ikhwatal iman dimanapun anda berada, kita akan langsung untuk mengikuti sesi tanya jawab di kesempatan sore hari ini. Kita akan angkat yang pertama dari penelpon di 021-823-6543. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan anda disesuaikan dengan tema dan pembahasan kita di sore hari yang berbahagia ini. Kita angkat yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda mau tanya di Jonggol, Pak Amin dari Jonggol. Silakan, Pak. Bagaimana itu tentang telinga itu termasuk kemana itu? Saya jaga Allah ya. Tentang Ustaz, telinga. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo Bapak, mungkin diperjelas kembali, Pak. Maaf. Tentang telinga itu. Iya. Pertanyaan Bapak. Itu termasuk ke kepala apa ke muka gitu? Oh begitu. Baik, baik. Jazakallahu khairan katsiran. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan dari Pak Fahmi. Ya, silakan Ustaz di Jonggol. Ini dari Jonggol, Pak ya. Terima kasih Pak Fahmi atas kerendahan hati Bapak untuk ikut mendengarkan kajian kita sore ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bahkan rahmat dan taufik kepada Pak Fahmi dan keluarganya. Alhamdulillah, tadi telah dijelaskan bahwa sunnah mengusap telinga itu dilakukan bersama ketika kita mengusap kepala kita. Dengan demikian, menurut pendapat yang rajih, dan inilah yang dianut dalam mazhab Syafi'i, bahwa telinga itu bagian dari kepala, sehingga diusapnya bukan bersama ketika kita membasuh wajah, namun diusap bersama ketika kita mengusap kepala. Karena disebutkan dalam sebagian riwayat, Nabi SAW mengatakan al-udhunani minar ra's, walaupun hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang statusnya apakah hadis ini sahih ataupun tidak. Walaupun menurut Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Sehingga hadis ini dapat menjadi dasar yang kuat dan tegas bahwa mengusap telinga itu dilakukan bersama kita, ketika kita mengusap kepala kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan kita angkat pertanyaan yang kedua. Ada Ibnu di Jakarta. Silakan Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, Ana ingin bertanya nih masalah tentang mengusap, apa memasukkan hidung dari mulut ke keluar dari hidung. Nah kan Ana gak bisa. Hukumnya apa ya bagi orang yang gagal bisa itu? Memasukkan air. Jazakumullah khairan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibnu dari Jakarta, terima kasih atas partisipasi Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayah kepada Pak Ibnu dan keluarga. Tadi telah dijelaskan bahwa sunnah memasukkan air ke dalam hidung itu dilakukan bersama-sama dengan tatkala kita mad-madah. Bukan berarti air yang masuk ke dalam mulut itu langsung masuk ke hidung, tidak. Akan tapi air yang berada di telapak tangan kanan kita itu dalam waktu yang bersamaan kita hirup ke hidung dan dalam waktu yang sama pula kita masukkan dalam mulut untuk berkumur-kumur. Dengan demikian, pendek kata, air yang digunakan untuk berkumur-kumur dan air yang digunakan yang dimasukkan ke dalam hidung itu adalah air yang kita ambil dari satu telapak tangan. Bukan berarti air yang masuk dalam mulut kemudian kita masukkan lagi ke hidung itu tidak, atau sebaliknya tidak. Nah, masalah belum bisa. Saya yakin bukan tidak bisa, namun belum bisa atau belum terbiasa. Maka ini bukan menjadi alasan bagi kita untuk berserah diri dan pasrah. Saya tidak bisa, maka saya tidak akan menjalankan sunnah ini. Namun apapun amalannya, kita tentu harus berlatih. Sekarang belum bisa, namun besok harus bisa. Karena Rasulullah SAW seringkali menjelaskan bahwa kehidupan dunia ini diperoleh dengan latihan. Beliau mengatakan innamal ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan cara ta'allum, dengan cara belajar. Wal hilmu diperoleh dengan tahallum, yaitu kita latihan, latihan sabar. Orang banyak mengatakan, saya ini memang perangai, saya kasar. Saya ini memang buru-buru, tidak sabaran. Sehingga dia seakan ingin mengatakan, terimalah apa adanya saya yang tidak sabaran ini, pemarah dan seterusnya. Tentu ini adalah sikap yang tidak tepat. Yang benar ialah kita berlatih. Walaupun kita ini mudah marah, mudah tersinggung, maka terus latih diri Anda untuk bersabar. Latih diri Anda untuk bisa menahan diri. Dengan latihan, biidnillah, apa yang tadi kita sulit menurut kita, itu akan menjadi mudah. Dan apa yang selama ini menjadi kebiasaan kita, itu akan menjadi sirna atau hilang. Demikian juga halnya dengan mad-madah dan istinsyak. Memasukkan air ke dalam mulut dan ke dalam hidung. Kalau sekarang belum bisa, maka Anda latihan, terus berusaha. Walaupun seperti saya jelaskan dalam tema pembahasan sore ini, bahwasanya amalan-amalan ini adalah sebatas amalan-amalan sunnah dan tidak wajib. Asal usul amalan ini yaitu memasukkan air dalam kumur, berkumur-kumur dan air ke dalam hidung, memasukkan air ke dalam hidung adalah sunnah. Begitu juga tata caranya juga sunnah. Bahwasanya dilakukan dengan satu telapak tangan dan sekali mengambil air, ini hanya sunnah. Namun kalau Anda belum bisa, tidak mengapa sekarang Anda memisahkan satu telap ambil air dan satu telap pantangan sekali untuk kumur-kumur dan selanjutnya ambil lagi untuk mad-madah, maka insya Allah itu sah-sah saja dan insya Allah pahalanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudara. Dan di lain kesempatan setelah berlatih, maka insya Allah Anda akan mendapatkan dua pahala, pahala latihan dan pahala mengamalkan yang benar. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Dan kembali kita angkat pertanyaan dari pendengar kita, dari pesan singkat dari Pak Henry di Jakarta, dan satu pertanyaan dari pendengar yang sama. Ya Ustaz, apakah ada anjuran atau ada sunnahnya bagi kita untuk menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan kita, kemudian mengusap wajah kita setelah atau di dalam apa pada waktu kita doa setelah berwudu. Mohon penjelasan, Ustaz. Terima kasih Pak Entri dari Jakarta atas pertanyaan dan partisipasi Bapak dalam kajian kita sore ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh kepada Pak Entri dan juga keluarga. Ketika berdoa memang banyak para ulama menjelaskan bahwasan di antara etika atau adab tatkala kita berdoa ialah dengan menghadap ke kiblat. Terlebih-lebih tatkala berdoa atau membaca zikir yang telah disebutkan tadi seusai berwudu yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah abduhu wa rasuluh, kemudian Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minat tadhahirin, disebutkan dalam sebagian riwayat kita disunahkan untuk menengadah ke langit. Namun riwayat tersebut kontroversial diperselisihkan oleh para ulama dan menurut pendapat yang paling kuat ialah riwayat tersebut kurang, dengan kata lain tidak bisa dijadikan dalil atau tidak layak untuk diamalkan. Nah, tadi telah dikatakan bahwa para ulama memang pada dasarnya menganjurkan tatkala berdoa untuk menghadap ke kiblat. Ini etika dasar tatkala kita beribadah apapun, selama memungkinkan untuk menghadap ke kiblat maka itulah yang afdal. Ini yang pertama. Dan kedua, hal mengusap atau mengangkat kedua tangan, maka ini termasuk masalah atau tema yang diperselisihkan oleh para ulama. Banyak para ulama mengatakan hukum asal ketika berdoa ialah mengangkat tangan. Berdasarkan dalil-dalil yang ada tentang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, riwayat Imam Abu Daud, bahwasanya pada suatu hari Rasulullah sallam berwudu dengan 2/3 mud atau kira-kira 2/3 gelas. Dengan demikian, pendapat yang sahih dan yang rajin, dan ini merupakan mazhab Syafi'i, yang dianut dalam mazhab Syafi'i, bahwa tidak ada batasan minimal. Namun batasan minimal ialah meratanya air ke seluruh anggota tubuh kita, berapapun jumlahnya. Berapapun jumlahnya. Bagi orang yang dengan setengah gelas air itu bisa merata ke seluruh anggota wudhu dia, sehingga dia bisa berwudhu dengan sempurna, maka sah-sah saja walaupun kurang dari satu gelas atau kurang dari 2/3 gelas. Misalnya gelas yang terbuat dari plastik kita lubangi dengan kecil sehingga kita bisa efisien. Misalnya, ini sekedar contoh saja, efisien dalam penggunaan air. Dan bila itu bisa merata maka sah-sah saja wudhu kita. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Dan pertanyaan saudari Tri tadi menutup perjumpaan kita, Ustaz, ya, untuk di kesempatan ini. Semoga kita bertemu kembali di kesempatan yang akan datang, ya, Ustaz. Dan ada kesimpulan akhir atau penutup dari kajian kita, silakan, Ustaz. Ikhwani wa ahibba'i, setelah kita mendengarkan beberapa sunnah-sunnah dalam perwudu, ada satu poin sebagai penutup perjumpaan kita yang perlu saya tekankan. Bahwa dalam amalan apa saja yang disyariatkan dalam Islam ini, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala begitu sayang kepada kita. Betapa tidak, dalam setiap amalan pasti Allah adakan, Allah bagi amalan tersebut menjadi ada yang amalan wajib dan ada amalan yang sunnah. Para fuqaha, para ulama telah menjelaskan adanya amalan-amalan sunnah yang melebihi amalan-amalan wajib. Kita lihat rukun wudu, kita telah ketahui ada 6. Dan sekarang tadi telah saya jelaskan bahwasanya sunnah-sunnah wudu yang telah saya sampaikan dan masih ada yang belum, itu sekitar 15 amalan sunnah. 2 kali lipat dan lebih. Ini cerminan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala begitu sayang kepada umatnya, kepada kaum muslimin. Karena fungsi dari amalan-amalan sunnah ini sebagai pelengkap dari amalan wajib, bila ada yang terkurangi, bila ada yang tidak sempurna pelaksanaannya, maka kekurangan tersebut akan ditutup dari amalan-amalan sunnah ini. Makanya kelak pada hari kiamat tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menghisab, menghitung amalan kita, maka Allah akan perintahkan malaikat untuk memulai dengan amalan yang wajib, hitung dari amalan yang wajib. Bila amalan yang wajib sempurna, maka berarti kita selamat di hari kiamat dan surgalah yang akan menjadi tempat kita. Namun bila amalan yang wajib kurang, maka Allah akan mengatakan kepada malaikat, "Unduru hal li 'abdi min nawafil," lihatlah apakah hambaku ini memiliki amalan-amalan yang sunnah. Bila ia memilikinya, maka kekurangan dari amalan wajib tadi akan disempurnakan dari amalan yang sunnah. Tentu ini suatu kemurahan yang luar biasa. Di dalam hadis qudsi Rasulullah Subhanahu wa taala menjelaskan fungsi dari amalan-amalan sunnah ini. Allah mengatakan, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba itu mengamalkan atau bertakarrub mendekatkan dirinya kepada aku dengan amalan yang paling aku cintai dibanding amalan-amalan wajib yang telah aku anjurkan, aku syariatkan atas mereka. Dan tidaklah seorang hamba itu terus-menerus berupaya untuk mendekatkan dirinya dengan mengamalkan amalan yang sunnah. Niscaya melainkan suatu saat nanti aku akan mencintainya. Bila aku telah mencintainya, maka aku akan mudahkan, aku akan beri taufik telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, matanya yang ia gunakan untuk melihat, tangan yang ia gunakan untuk menggenggam, dan kaki yang digunakan untuk melangkah. Artinya, Allah Subhanahu wa taala akan jaga dirinya dari amalan-amalan yang buruk, dan Allah akan selamatkan dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya baik di dunia ataupun di akhirat. Dengan demikian ikhwani wa hibai, marilah kita, walaupun dijelaskan amalan-amalan tadi itu adalah amalan sunnah, bukan berarti amalan sunnah itu untuk diremehkan. Namun amalan sunnah itu untuk kita perhatikan agar kita berjaga-jaga, waspada agar tidak ada sedikit pun kekurangan dalam amalan-amalan wajib kita. Dengan demikian kita akan selamat di dunia di akhirat kalaupun terjadi kekurangan, dan kita pasti sadar sepenuhnya bahwa amalan-amalan yang wajib kita sehari-hari, sholat kita, wudu kita, kemudian puasa kita dan yang lainnya, banyak sekali memiliki kekurangan. Dimulai dari kekhusyuan, dimulai dari keikhlasan, dimulai dari tata cara kita mengamalkan amalan tersebut. Banyak sekali kekurangannya. Karena tidak sepantasnya kita meremehkan atau memandang sebelah mata amalan-amalan sunnah yang telah dijelaskan tadi. Dengan demikian, biidnillah, dengan kita terus berupaya menyempurnakan diri dengan mengamalkan yang sunnah, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Dan bila Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, Allah akan menjaga hidup kita di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.